Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 248. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Setengah kaum Sufi negeri Syam atau Suriah mengatakan, aku memandang kepada seorang anak laki-laki Nasrani yang cantik mukanya. Lalu aku berhenti memandang kepadanya. Maka lalulah dekatku Ibnu Jalal Ad-Damsyiki. Lalu ia memegang tanganku. Maka aku malu kepadanya. Seraya aku berkata, hai ayah Abdullah, subhanallah, aku merasa takjub dari bentuk yang cantik ini dan bikinan yang kokoh ini. Bagaimana ia dijadikan untuk api neraka? Lalu Ibnu Jala menggenggam tanganku seraya mengatakan, engkau sesungguhnya akan memperoleh siksaannya sesudah seketika nanti. Sufi tersebut meneruskan ceritanya. Maka aku disiksakan dengan sebab dosa tersebut sesudah 30 tahun kemudian. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu mengatakan, al-ittilam atau bermimpi sehingga ia mengeluarkan mani, itu suatu siksaan. Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu meneruskan, tiada seorang akan luput dari sholat jamaah selain disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Ada hadis yang berbunyi, apa yang kamu tantang dari zamanmu, maka adalah dengan apa yang kamu rubah dari perbuatanmu. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abi Darda. Hadis Gharib. Pada hadis lain, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sekurang-kurang apa yang aku perbuat kepada hambaku, apabila ia mengutamakan nafsu syahwatnya daripada berbuat taat kepadaku, ialah aku haramkan atau tidak aku berikan kepadanya kelezatan bermunajah atau bercakap-cakap dengan aku. Kata Al-Iraqi, hadis ini tidak pernah dijumpainya. Diceritakan dari Ibnu Amr bin Ulwan pada suatu kisah yang panjang ceritanya, di mana Ibnu Amr bin Ulwan menerangkan dalam ceritanya adalah, aku pada suatu hari berdiri mengerjakan sholat, lalu bercampurlah hatiku dengan kecenderungan nafsu yang lama aku tertawa kepadanya dengan pikiranku, sehingga terjadi daripadanya nafsu syahwat laki-laki. Lalu aku jatuh tersungkur ke bumi. Tubuhku hitam seluruhnya. Maka aku menutup diri di rumah. Tiada aku keluar rumah selama 3 hari. Aku mengobatinya dengan mandi pada sumur air panas dengan sabun. Maka semakin bertambah hitam tubuhku, sehingga aku menampakkan diri sesudah 3 hari. Maka aku bertemu dengan Al-Junaid radhiyallahu anhu. Dia telah menghadapkan mukanya kepadaku. Lalu ia minta datang aku di Ar-Riqah atau suatu negeri di Irak. Maka tatkala aku mendatanginya itu, Ia berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu kepada Allah Ta'ala? Engkau berdiri di hadapannya, lalu engkau gembirakan diri engkau dengan nafsu syahwat, sehingga nafsu itu menguasai engkau dengan halus, dan nafsu itu mengeluarkan engkau dari hadapan Allah Ta'ala. Maka jikalau tidaklah aku berdoa kepada Allah Ta'ala bagi engkau, dan aku minta tobat kepadanya untuk engkau, niscaya engkau menemui Allah Ta'ala dengan warna yang demikian. Ibnu Amr bin Ulwan mengatakan, aku sangat heran bagaimana ia tahu yang demikian. Sedang ia itu di Baghdad dan aku di Al-Riqqah. Di antara Baghdad dan Al-Riqqah, menurut syarah ia, Al-Ittihaf, jaraknya sehari perjalanan. Waktu saya berkunjung di Baghdad dan beberapa kota lain di Irak pada tahun 1969, tidak mendengar nama Al-Riqqah itu. Mungkin nama suatu desa kecil saja yang sekarang tidak disebut-sebut lagi. Dan terjemah, ketahuilah kiranya bahwa tidaklah seorang hamba itu berbuat suatu dosa melainkan akan hitam wajah hatinya. Dan kalau ia orang berbahagia, niscaya warna hitam itu akan kelihatan pada yang terang di tubuhnya, supaya ia takut. Dan kalau ia orang tiada berbahagia, niscaya disembunyikan warna hitam itu, sehingga ia binasa dan harus memperoleh neraka. Hadis-hadis itu banyak tentang bahaya dosa di dunia, dari kemiskinan, kesakitan, dan lain-lain. Bahkan dari celakanya dosa di dunia atas keseluruhannya, ialah dosa itu mengusahakan kesudahannya akan sifatnya. Kalau ia mendapat percobaan dengan sesuatu, niscaya adalah itu siksaan baginya. Dan ia tidak memperoleh keelokan rezeki, sehingga berlipat gandalah kesengsaraannya. Dan kalau ia memperoleh nikmat, maka itu adalah istidraj atau suatu penipuan baginya. Dan ia tidak akan memperoleh keindahan syukur, sehingga ia akan disiksakan atas kekuburannya atau tidak bersyukurnya. Adapun orang yang taat, maka dari barokah ketaatannya bahwa semua nikmat itu adalah menjadi haknya sebagai balasan atas ketaatannya. Ia diberi taufik untuk mensyukuri nikmat, dan setiap bencana adalah menjadi kafaroh bagi dosanya dan menambahkan derajatnya. Bagian keempat, menyebutkan apa yang datang dari agama jadi hal segala siksaan atas masing-masing dosa, seperti minum khamar, zina, mencuri, membunuh, mengumpat, sombong, dan dengki. Semua itu termasuk yang tidak mungkin terhingga banyaknya. Dan menyebutkan yang demikian itu pada orang yang bukan ahlinya adalah ibarat meletakkan obat pada bukan tempatnya. Bukan tetapi seyogialah bahwa orang berilmu atau orang alim itu seperti tabib atau dokter yang mahir. Lalu pertama-tama ia mengambil dalil dengan denyut urat nadi, panas badan, dan adanya gerak-gerak yang menunjukkan kepada penyakit dalam, dan ia berusaha untuk mengobatinya. Lalu ia mengambil dalil dengan tanda-tanda keadaan pada sifat-sifat yang tersembunyi, dan hendaklah ia mengemukakan bagi apa yang diketahuinya untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana salah seorang sahabat berkata kepadanya, berilah aku nasihat wahai Rasulullah, dan jangan engkau banyakkan nasihat itu kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau marah. Diriwayatkan Ahmad, Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Sahabat yang lain berkata, berilah aku nasihat wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, haruslah engkau jangan berharap apa yang dalam tangan orang. Maka yang demikian itu sesungguhnya adalah kaya. Jagalah dirimu dari sifat loba. Maka itu sesungguhnya adalah kemiskinan yang sekarang. Kerjakanlah sholat sebagai sholat orang yang akan berpisah. Jagalah dirimu dari apa yang menjadi halangan daripadanya. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Seorang laki-laki berkata kepada Muhammad bin Wasi' Al-Basri radhiyallahu anhu, berilah aku nasihat. Muhammad bin Wasi' Al-Basri radhiyallahu anhu menjawab, aku memberi nasihat kepadamu ialah bahwa adalah kamu itu raja di dunia dan di akhirat. Laki-laki itu menjawab, bagaimana aku dapat demikian? Muhammad bin Wasi' Al-Basri radhiyallahu anhu lalu menjawab, haruslah kamu zuhud di dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada jawabannya itu seakan-akan membekas pada penanya pertama, tanda-tanda kemarahan. Lalu dilarangnya dari kemarahan itu. Dan pada penanya kedua, tanda-tanda loba pada hak manusia dan panjang angan-angan. Dan pada Muhammad bin Wasi, berkhayal pada penanyanya, tanda-tanda kerakusan kepada dunia. Seorang laki-laki berkata kepada Ma'ad, berilah aku nasihat. Ma'ad lalu menjawab, hendaklah engkau itu penyayang, niscaya aku menjadi pemimpinmu di surga. Maka dengan jawaban itu, Ma'ad seakan-akan berfirasat akan bekas-bekas kekasaran dan kekerasan hati pada laki-laki itu. Seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adam, berilah aku nasihat. Ibrahim bin Adam lalu menjawab, awaslah kepada manusia. Kamu harus dengan manusia dan tidak boleh tidak jadi manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah manusia. Dan tidaklah semua manusia itu dengan manusia. Pergilah, hilanglah manusia, dan tinggallah manusia-manusiaan. Aku tidak melihat mereka dengan manusia. Akan tetapi mereka itu terbenam dalam air putus asa. Dengan jawabannya itu, Ibrahim bin Adam seakan-akan berfirasat akan bahaya bercampur baur dengan manusia. Dan ia menceritakan dari hal keadaan yang banyak terjadi pada masanya. Dan biasanya adalah ia disakiti oleh manusia. Berbicara menurut kadar keadaan orang yang bertanya itu lebih utama daripada menurut keadaan orang yang menjawab. Muawiyah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha yang isinya di antara lain, tulislah padaku sepucuk surat di mana Anda menasihati aku di dalamnya, dan jangan Anda banyakkan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menulis surat kepada Muawiyah yang isinya, dari Aisyah kepada Muawiyah. Salam sejahtera kepadamu. Adapun kemudian, maka sesungguhnya aku barang siapa mencari rela Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha. Salam sejahtera kepadamu. Maka perhatikanlah kepada pemahaman atau ilmu fikihnya Aisyah. Bagaimana ia membentangkan bahaya yang dihadapi penguasa-penguasa atau wali-wali negeri, yaitu menjaga manusia dan mencari keridhaan mereka. Pada kali lain, Aisyah radhiyallahu anha menulis pula surat kepada Muawiyah sebagai berikut. Adapun kemudian, maka takutlah atau bertakwalah kepada Allah. Maka engkau sesungguhnya apabila sudah bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan bagi engkau dari manusia. Dan apabila engkau takut kepada manusia, niscaya tiada suatu pun yang cukup bagi mereka daripada engkau selain dari Allah. Wassalam. Jadi, maka haruslah atas setiap juru nasihat bahwa sesungguhnya perhatiannya adalah terarah kepada pencari dirasat sifat-sifat yang tersembunyi dan mencari tanda-tanda hal-hal yang layak. Supaya pekerjaannya itu adalah menyangkut dengan yang penting. Sesungguhnya menceritakan semua pengajaran agama atau syara pada setiap orang itu tidak mungkin. Dan menyibukkan diri dengan memberi pengajaran dengan apa yang tidak diperlukan pengajarannya itu adalah membuang-buang waktu. Kalau Anda bertanya, jika juru nasihat itu berbicara pada kumpulan manusia atau di hadapan manusia banyak, atau ia diminta oleh orang yang tidak mengetahui keadaan batinnya supaya memberi pengajaran kepadanya, maka bagaimana ia berbuat? Ketahuilah kiranya bahwa jalannya pada yang demikian itu ialah supaya ia memberi pengajaran kepada orang tersebut menurut apa yang terdapat persamaan di antara seluruh manusia yang diperlukannya. Ada kalanya di atas umumnya yang demikian atau menurut yang kebanyakan. Sesungguhnya pada ilmu-ilmu syara' itu adalah makanan dan obat-obatan. Maka makanan itu adalah bagi seluruh manusia. Dan obat-obatan itu bagi orang-orang yang sakit. Contohnya ialah apa yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abi Sa'id Al-Khudri, berilah aku nasihat. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menjawab, haruslah engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa itu adalah kepada tiap-tiap kebajikan. Dan haruslah engkau berjihad. Karena jihad itu adalah jalan pertapaan Islam. Haruslah engkau berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sinar bagi engkau pada penduduk bumi. Dan zikir atau peringatan bagi engkau pada penduduk langit. Haruslah engkau berdiam diri, kecuali dari kebajikan. Sesungguhnya engkau dengan yang demikian itu dapat mengalahkan setan. Seorang laki-laki berkata kepada Al-Basri, radhiyallahu anhu, berilah aku nasihat. Al-Hasan Al-Basri, radhiyallahu anhu, lalu menjawab, muliakanlah perintah Allah, niscaya Allah memuliakan engkau. Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, berdesak-desaklah kamu dengan ulama, dengan dua lututmu. Janganlah kamu bermujadalah atau bertengkar dengan mereka. Lalu mereka itu nanti akan mengutukmu. Ambillah dari dunia sekedar yang menyampaikan engkau ke akhirat. Belanjakanlah kelebihan usahamu bagi akhiratmu. Janganlah kamu menolak dunia secara keseluruhannya. Kamu itu nanti menyandar diri kepada orang dan berpegang atas leher orang. Janganlah sekali-kali demikian. Puasalah dengan puasa yang menghancurkan nafsu syahwatmu. Janganlah kamu berpuasa dengan suatu puasa yang mendatangkan mandorat dengan salatmu. Karena salat itu sesungguhnya lebih utama daripada puasa. Janganlah kamu duduk-duduk dengan orang yang kurang pikiran. Dan janganlah kamu bercampur baur dengan orang-orang bermuka dua. Luqman berkata pula kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu tertawa dari hal yang tidak menakjubkan. Janganlah kamu berjalan pada yang tidak ada maksud. Janganlah kamu bertanya dari hal yang tidak perlu bagimu. Janganlah kamu menyia-nyiakan hartamu dan berbuat baik bagi harta orang lain. Hartamu sesungguhnya ialah yang kamu kemukakan, dan harta orang lain ialah yang kamu tinggalkan. Hai anakku, sesungguhnya siapa yang mengasihani orang, niscaya ia dikasihani. Dan siapa yang berdiam diri, niscaya selamat. Siapa yang mengatakan kebajikan, niscaya memperoleh hasil. Siapa yang mengatakan kejahatan, niscaya berdosa. Dan siapa yang memiliki atau menguasai lidahnya, niscaya menyesal. Seorang laki-laki berkata kepada Abi Hasim At-Tabi'i radhiyallahu anhu, berilah aku nasihat. Abi Hasim At-Tabi'i radhiyallahu anhu itu menjawab, setiap sesuatu, jikalau datanglah maut atau kematian kepadamu pada suatu itu, lalu kamu memandangnya sebagai harta rampasan perang atau ghanimah, maka teruskanlah. Dan setiap sesuatu, jikalau datanglah kematian kepadamu padanya, lalu kamu memandangnya dengan musibah, maka jauhkanlah. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, berilah aku nasihat. Lalu Nabi Khidir alaihissalam menjawab, hendaklah engkau tersenyum, janganlah engkau itu pemarah. Hendaklah engkau itu bermanfaat, janganlah engkau itu pembawa madorot. Cabutlah dirimu dari sifat keras kepala. Janganlah engkau pergi pada yang tidak perlu. Janganlah engkau tertawa pada yang tidak menakjubkan. Janganlah engkau memalukan orang-orang yang bersalah dengan kesalahan mereka. Menangislah di atas kesalahan engkau. Hai Ibnu Imran. Ibnu Imran itu adalah panggilan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang artinya putra Imran. seorang laki-laki berkata kepada Muhammad bin Biram, "Berilah aku nasihat." Muhammad bin Biram lalu menjawab, "Bersungguh-sungguhlah mencari keridhaan Khalikmu. Menurut kadar kamu, itu bersungguh-sungguh mencari keridhaan dirimu sendiri." Seorang laki-laki berkata kepada Hamid Al-Latif, Al-Latal, Al-Lafad, "Berilah aku nasihat." Hamid Al-Lafad menjawab, "Buatlah bagi agamamu itu suatu sampul, sepertinya sampul Al-Mashhab atau Al-Quran, daripada dikotorkan oleh bahaya-bahaya." Laki-laki tersebut bertanya, "Apakah sampul agama itu?" Hamid Al-Afaf menjawab, "Meninggalkan mencari dunia selain yang tidak boleh tidak. Meninggalkan banyak perkataan selain pada yang tidak boleh tidak. Meninggalkan bercampur baur dengan manusia selain pada yang tidak boleh tidak." Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Adapun kemudian, maka takutlah dari apa yang ditakutkan oleh Allah. Berhati-hatilah daripada apa yang disuruh berhati-hati oleh Allah. Dan ambillah dari apa-apa yang dalam dua tangan engkau, untuk apa yang di hadapan engkau. Maka ketika mati, akan datang kepada engkau berita yang yakin. Wassalam. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, meminta kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu supaya menasihatinya. Lalu Al-Hasan Al-Basri membaca surat Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut. Adapun kemudian, maka sesungguhnya huru-hara yang terbesar dan hal keadaan yang sangat tidak baik ialah yang dihadapkan engkau. Dan tidak boleh tidak bagi engkau daripada menyaksikan yang demikian. Ada kalanya dengan mendapat kelepasan dan ada kalanya dengan kebinasaan. Dan ketahuilah bahwa orang yang mengadakan perhitungan terhadap dirinya sendiri, niscaya ia beruntung. Dan orang yang lengah daripadanya, niscaya ia merugi. Dan siapa yang memperhatikan kepada akibat sesuatu, niscaya ia lepas dari bahaya. Siapa yang menuruti hawa nafsunya, niscaya ia sesat. Siapa yang penyantun, niscaya memperoleh. Siapa yang takut, niscaya mendapat keamanan. Siapa yang merasa aman, niscaya dapat mengambil ibarat. Siapa yang dapat mengambil ibarat, niscaya dapat melihat dengan mata hati. Siapa yang dapat melihat dengan mata hati, niscaya dapat memahami. Dan siapa yang dapat memahami, niscaya mengetahui. Maka apabila engkau tergelincir, lalu kembalilah. Apabila engkau menyesal, maka cabutlah dari perbuatan itu. Apabila engkau tidak tahu, maka bertanyalah. Dan apabila engkau marah, maka tahanlah.